pemirsa, selamat datang di channel Leo Sayoga. Kali ini kami akan berbagi tips bagaimana cara mengatasi alergi, autoimun, psoriasis, dan penyakit kulit lainnya. Resep ini merupakan salah satu resep JSR atau Juru Sehat Rasulullah ala Dr. Zaidul Akbar, yang tentunya sudah terbukti ampuh dan juga aman untuk dikonsumsi karena menggunakan bahan-bahan yang alami. Namun sebelum kami lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Jangan lupa tekan pula tombol lonceng yang ada di sampingnya, agar Anda lah yang pertama kali tahu jika ada update video terbaru dari kami. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Bahan yang perlu kita siapkan adalah jahe, lengkuas, dan serai. Kita pastikan sudah mencuci bersih semuanya. Dan yang pertama, kita menggunakan jahe sekitar 5 cm. Kita kupas jahe ini. Jahe merupakan obat alami untuk alergi yang sama efektifnya dengan madu. Jahe juga merupakan antihistamin alami dan juga dekongestan. Setelah bersih, kita sisihkan dan kita siapkan lengkuas. Lengkuas ini kita tidak perlu mengupasnya sampai bersih, cukup membuang bagian-bagian kotor dari lengkuas. Menurut Pusat Medis Universitas Maryland, UMM, akar lengkuas memiliki sifat antihistamin atau kandungan yang mengurangi dan mencegah reaksi alergi. Kita memakai 5 cm lengkuas di sini. Dan selanjutnya adalah serai. Kita cukup mencuci bersih saja. Selain memiliki berbagai kandungan vitamin dan senyawa lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh, tanaman serai juga memiliki berbagai sifat seperti anti jamur, antibakteri, antiinflamasi, diuretik, antidepresan, analgesik, antipiretik, dan antioksidan. Lalu kita parut atau haluskan semua bahan. Setelah halus, kita masukkan ke dalam panci dan didihkan bersama dengan air 300 ml selama 3 menit. Kita tunggu sampai hangat-hangat kuku dan tambahkan dengan 2 sendok makan madu. Kalian bisa meminum ramuan ini sebelum makan, bisa 2-3 kali dalam 1 hari. Lalu untuk ampas saringannya tadi, kita campurkan dengan minyak zaitun 1 sendok makan dan diamkan selama 1 hari atau 24 jam. Setelah itu, kita balurkan ke kulit yang terdapat gatal alergi, bengkak, atau iritasi. Kalian boleh mengulangi cara ini secara rutin, tanpa khawatir akan efek sampingnya. Sekian tips dan informasi dari kami, selamat mencoba dan semoga bermanfaat.